إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله نشكر الله تعالى على نعمه الكثيرة. كتاب الشكر كما لأ الله سبحانه وتعالى على نعمته البائعة yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertalabul ilmi, menuntut ilmu syar'i, mendalami ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar hadirin rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara anugerah dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin secara umum adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkadang lupa. Kelupaan yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkhusus di dalam salat itu merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan beliau lupa sallallahu alaihi wasallam terkadang di dalam salatnya beliau melakukan salat zuhur dua rakaat, terkadang beliau salat yang harusnya empat menjadi lima rakaat karena beliau adalah seorang manusia. Yang beliau sallallahu alaihi wasallam katakan innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian. Nasitu kama nasaitu, saya bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzkiruni, maka apabila saya lupa maka ingatkanlah saya. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam adalah manusia biasa, namun beliau memiliki kelebihan yang jauh lebih banyak dan lebih tinggi dibandingkan manusia biasa yang lain. Rasulullah alaihi salatu wassalam lupa di dalam sholatnya dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu menurunkan syariat dengan adanya sujud sahwi. Sujud sahwi yang insyaallah akan menjadi topik pembahasan pada malam hari yang berbahagia ini. Ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah, sujud sahwi dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala definisinya adalah ibaratun an sajdataini yasjuduhuma al-musalli li jabril khalal al-hasili fi salatihi min ajli sahwi. Sujud sahwi adalah sebuah ibarat tentang dua sujud, yang dilakukan oleh seorang yang sholat untuk menambal kekurangan yang terjadi pada sholatnya disebabkan karena lupa. Saya ulang, definisi sujud sahwi adalah sebuah ibarat tentang dua sujud yang dilakukan oleh seorang yang sholat untuk menambal kekurangan yang terjadi pada sholatnya disebabkan lupa. Dan sujud sahwi dilakukan karena tiga sebab. Yang pertama adalah ziyadah, tambahan di dalam sholat, baik itu menambah rukun, menambah gerakan, atau menambah ucapan. Wanaqs, dan sujud sahwi juga dilakukan bisa disebabkan karena kurang, karena kekurangan di dalam sholat. Yang harusnya 2 rakaat, yang harusnya 4 rakaat, dia sholat hanya 2 rakaat. Yang seharusnya 3 rakaat, dia sholat hanya 2 rakaat. Ini kurang, kurang bilangan rakaatnya, atau kurang rukun-rukunnya, atau kewajiban-kewajibannya, sebagaimana nanti akan kita bahas perinciannya. Dan sebab yang ketiga adalah asyak, keraguan. Seorang ragu apakah dia sholat 2 rakaat atau 3 rakaat. Seorang ragu apakah dia sudah membaca Al-Fatihah atau belum membaca Al-Fatihah. Seorang ragu apakah dia sujudnya sudah 2 kali atau baru 1 kali. Seorang ragu apakah dia bertakbir bersama imam atau tidak takbir bersama imam. Yang itu semua insyaAllah akan kita lewati perinciannya. Ma'asyara hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu definisi sujud sahwi. Dan sujud sahwi, jumhur ulama menyatakan hukumnya adalah wajib, sebagaimana dinukil dalam Majmu'ul Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya sujud sahwi adalah perkara yang wajib, dan itu adalah pendapat yang benar. Tatkala seorang melakukan kesalahan di dalam sholatnya dikarenakan lupa, bukan karena kesengajaan, baik kesalahan tersebut disebabkan berupa dia menambah yang tidak layak untuk ditambah, atau dia mengurangi yang tidak patut untuk dikurangi, atau dia melakukan perkara yang sedang dia lakukan dalam sholatnya, maka dia wajib untuk melakukan sujud sahwi sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW setiap kali beliau lupa di dalam sholatnya. Pembahasan sujud sahwi merupakan perkara yang sangat penting, yang mungkin sebagian antum sudah mengetahuinya. Ini sebagai bentuk mengingat kembali, dan bagi yang belum memahami ilmunya, semoga ini menjadi bekal tatkala kita terjadi lupa pada sholat-sholat kita. Banyak sekali manusia yang tidak paham tentang permasalahan sujud sahwi. Terkadang mereka meragukan apa yang mereka lakukan di dalam sholatnya, tidak paham tentang adanya syariat sujud sahwi. Atau ada yang paham namun dia tidak tahu penempatannya. Apakah sujud sahwi dilakukan sebelum salam atau setelah salam, sehingga banyak seorang yang hanya sujud sahwi setiap kali sebelum salam. Baik kesalahan yang dia lakukan adalah menambah atau mengurangi atau ragu-ragu, semuanya dia lakukan sujudnya adalah sebelum salam. Ada yang melakukan sujud sahwi setelah salam, baik itu kesalahannya dikarenakan kurang, atau dia menambah atau meragu-ragukan apa yang dia lakukan dalam sholatnya. Barakallahu fikum, itu semua karena kurangnya ilmu yang ada pada mereka. Semoga dengan pembahasan pada malam hari ini menjadi pencerahan kepada kita sekalian tentang sedikit seputar sujud sahwi. Ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah, sujud sahwi sebagaimana tadi sudah kita ketahui disebabkan karena tiga hal: menambah, mengurang, dan meragukan. Sekarang pembahasan pertama adalah seputar penambahan sesuatu di dalam sholat. Penambahan sesuatu di dalam sholat sudah maklum, apabila seorang yang sholat menambahkan yang tidak layak untuk ditambahkan di dalam sholatnya, baik itu menambah satu rakaat atau menambah berdirinya atau menambah duduknya atau menambah sujud dan rukuknya dengan sengaja, maka sholatnya batal. Ini sudah maklum, jelas. Namun apabila seorang lupa, dia tidak sadar apabila dia sujud 3 kali, dia tidak sadar apabila dia sholat zuhur dengan 4 rakaat. Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Taymin rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Sujudu Sahwi, beliau mengatakan, wa in kana nasiyan wa lam yadhkur ziyadata hatta faragha minha fa laysa alayhi sujudu sahwi. Apabila seorang lupa menambah suatu gerakan di dalam sholat setelah dia keluar dari sholat tersebut, maka tidak ada yang perlu dia lakukan kecuali hanya sujud sahwi saja. Ini apabila ingatnya di luar sholat. Sholat zuhur yang harusnya 4 rakaat, malah dia sholat 5 rakaat, kemudian baru ingat tatkala dia sudah selesai dari sholatnya, maka tidak ada yang perlu dia lakukan kecuali hanya duduk kembali menghadap ke arah kiblat, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam kembali. Wa in dzakara ziyadata fi atna'iha wajib alaihi rujuk anha. Dan apabila dia ingat bahwasanya dia menambah sesuatu di dalam sholatnya di pertengahan sholat yang dia lakukan, maka wajib baginya untuk kembali kepada akhir sholat yang dia ingat. Wajib alaihi sujud sahwi, dan wajib baginya untuk melakukan sujud sahwi, dan sholatnya adalah sholat yang benar. Contoh, seorang sholat zuhur yang harusnya 4 rakaat, dia ternyata sholat 5 rakaat. Dan di rakaat yang ke-4 dia berdiri. Harusnya duduk, harusnya tasyahud akhir. Namun dia berdiri. Tatkala berdiri, dia ingat bahwasanya ini rakaat ke-4, harusnya saya duduk. Dalam keadaan yang seperti ini, maka dia harus kembali secara spontan untuk duduk, tidak boleh melanjutkan rakaat ke-5-nya. Dia sujud tasyahud akhir, kemudian dia melakukan salam, kemudian sujud sahwi, kemudian salam kembali. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kesalahan di dalam sholat yaitu berupa menambah sesuatu yang tidak boleh untuk ditambahkan, maka sujud sahwinya adalah setelah salam. Sujud sahwinya setelah salam. Seorang lupa, dia tadi sebagaimana kita contohkan, sholat zuhur malah 5 rakaat. Tatkala dia berdiri, dia ingat bahwasanya itu adalah rakaat yang ke-5, maka dia wajib untuk duduk dan membaca tasyahud akhir, kemudian dia salam. Bukan sujud sahwi dulu, tapi salam dulu, kemudian sujud sahwi, kemudian salam kembali. Dikarenakan kesalahan yang dia lakukan adalah penambahan di dalam sholat. Dia menambah berdiri, yang seharusnya berdirinya hanya 4 kali, dia tambah jadi 5 berdirinya. Ini berarti sebuah tambahan. Walaupun tidak sempurna sempurna dia tambah, namun ada satu gerakan sholat yang dia tambah, yaitu berdiri. Maka wajib bagi dia untuk sujud sahwi, dan sujud sahwinya itu setelah salam, bukan sebelum salam. Sebagaimana alaihi barakallahu fikum pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sudah terlebih dahulu salam sebelum waktunya salam. Di mana beliau barakallahu fikum salat zuhur, dalam sebuah riwayat beliau salat asar. Setelah melakukan rakaat 1 dan rakaat 2, beliau salam. Beliau salam. Kemudian orang-orang pun keluar, faqaraja sar'an min abwabil masjid, kemudian banyak orang-orang yang keluar dengan cepat melalui pintu-pintu masjid, dan mereka mengatakan qasuratish shalah, salat telah dikosor. yang tadinya 4 rakaat salat sekarang sudah dikurangi menjadi 2 rakaat saja karena Rasulullah SAW hanya salat 2 rakaat. Maka Nabi SAW pun bangkit ke salah satu tiang yang ada di masjid, kemudian beliau bersandar dan seakan-akan beliau marah. Ini wajah beliau sedang marah dan mungkin itu yang menjadi sebab beliau lupa. Beliau marah, kemudian sholat, melaksanakan sholat menjadi imam yang tadinya 4 rakaat malah beliau lupa hanya sholat 2 rakaat. Kemudian ada yang mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, anasita am qasuratish shalah, wahai Rasulullah, apakah kamu lupa harusnya 4 rakaat antum hanya sholat 2 rakaat atau sholat sudah benar-benar dikurangi jumlahnya? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam ansa wa lam tuqsar, saya tidak lupa dan sholat tidak dikurangi. Berarti sahabat ini langsung menangkap berarti Rasulullah SAW lupa, karena beliau tidak menyetujui bahwasanya sholat yang 4 dirubah menjadi 2 dan beliau juga tidak mengatakan beliau lupa. Maka sahabat ini mengambil kesimpulan Rasulullah SAW lupa dan mengatakan bala qad nasi, tentu wahai Rasulullah kamu telah lupa. Maka Rasulullah SAW pun melihat kepada para sahabatnya, asahihun maqalah bulan, apakah benar apa yang dikatakan oleh si bulan? Maka para sahabat pun mengatakan iya. Kemudian Rasulullah SAW pun bangkit, kemudian sholat 2 rakaat kembali menyempurnakan sholat 4 rakaat tersebut. Dan sebelum beliau salam, yakni setelah beliau salam, yakni salam dulu 2 rakaat beliau tambah, kemudian beliau salam, kemudian beliau sujud sahwi dan salam kembali. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa taqaddama Nabi Rasulullah SAW fa sallama baqiya min sholatihi thumma sallama thumma sajada sajadataini thumma sallam. Maka Rasulullah SAW tatkala diingatkan beliau pun maju dan sholat rakaat yang tersisa dari sholatnya, kemudian beliau salam, kemudian beliau sujud sahwi, kemudian salam kembali. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kesalahan di dalam sholat berupa tambahan, maka sujud sahwinya adalah setelah salam. Dalam hadis ini, apakah kesalahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW mengurangi atau menambah? Para ulama mengatakan kesalahan yang beliau lakukan adalah menambah. Menambah apanya? Menambah salamnya. Ya harusnya salam hanya satu kali di akhir sholat, beliau salamnya 2 kali. Di pertengahan beliau sudah mengakhiri sholat, berarti salam tersebut bukan termasuk gerakan sholat yang harusnya ada. Namun beliau menambahkannya dikarenakan lupa yang ada pada beliau SAW. Dan para ulama menjadikan hadis ini menjadi sebuah sandaran bahwasanya tatkala seorang melakukan kesalahan dalam sholat, yaitu kesalahan yang telah menambah gerakan yang tidak layak untuk ditambahkan, maka dia sujud sahwinya adalah setelah salam, bukan sebelum salam. Setelah sujud sahwi dia salam kembali, berarti salamnya 2 kali. Berarti salamnya 2 Nah, itu yang pertama. Sujud sahwi disebabkan kesalahan berupa menambah sebuah gerakan di dalam sholat yang seharusnya tidak ada. Kemudian yang kedua, tsaniyan an-naqsu, kesalahan di dalam sholat berupa kurang gerakan, kurang bacaan, atau kurang rakaat. Asy-Syaikhul Utsaimin rahimahullah, beliau merinci dalam permasalahan ini. Kekurangan di dalam sholat dirinci menjadi 2, ada kekurangan dalam rukunnya dan kekurangan dalam wajib-wajibnya sholat. Kekurangan dalam rukun-rukun sholat dan kekurangan di dalam kewajiban-kewajiban sholat. Pembahasan yang pertama adalah kekurangan yang terjadi pada rukun-rukun sholat. Beliau mengatakan, idza naqasa al-musalli ruknan min sholatihi fa in kana takbiratul ihrami fala sholata lahu. Apabila seorang yang sholat kurang rukun dari sholatnya berupa takbiratul ihram, maka dia tidak mendapatkan sholat. Seorang yang lupa tidak bertakbiratul ihram, maka seakan-akan dia tidak sholat dan tidak teranggap sholatnya dari awal. Sawabun tarokah adan amsahwan, baik yang meninggalkannya karena sengaja atau karena lupa. Lianna salatahu lam tanhaqiq, karena salatnya tidaklah teranggap. Wa in kana ghayra takbiratil ihram, dan apabila dia lupa rukun namun rukunnya bukan takbiratul ihram, seperti dia lupa sujud, dia lupa rukuk, atau dia lupa tasyahud yang kedua. Fa in tarakahu mutaammidan, apabila dia meninggalkannya karena sengaja, batalat salatuhu, maka salatnya batal, salatnya tidak sah, salatnya salah, tidak teranggap. Wa in tarakahu sahwan, namun apabila dia meninggalkan rukun tersebut karena lupa, ada perincian, apabila dia meninggalkan rukun tersebut karena lupa. Fa in wasala ila mawdihi min ar-rak'ati ats-tsaniyati al-ghat ar-rak'ata allati tarakahu minha, apabila dia telah sampai pada kepada tempat dari rakaat yang kedua, maka rakaat tersebut pun dihapuskan, yakni rakaat yang dia tinggalkan. Wa qamat allati taliha maqamaha, dan rakaat yang sedang dia lakukan menggantikan rakaat yang dia kurangi rukun-rukunnya. Wa in lam yasil ila mawdihi min ar-rak'ati ats-tsaniyah, dan apabila dia belum sampai kepada tempatnya dari rakaat yang kedua, wajib alaihi an yauda ila ruknil matruk, maka dia wajib untuk kembali kepada rukun yang ditinggal. Fa ya'ti bihi wa bima ba'dahu, kemudian dia melakukannya dan melakukan yang setelahnya. Wa bikil talhalaini yajibu alaihi an yasila lisahwi ba'da salam, dan pada kedua keadaan ini wajib bagi dia untuk melakukan sujud sahwi setelah salam. Contohnya, syakhsun nasya as-sajdata tsaniyah min ar-rak'ati al-ula, ada seorang yang lupa sujud kedua dari rakaat yang pertama. Rakaat yang pertama ada satu berdiri, yang mana satu berdiri ini isinya adalah bacaan Al-Fatihah dan suratan pendek. Kemudian ada satu rukuk, ada satu berdiri dari rukuk, ada dua sujud, dan ada satu duduk di antara dua sujud. Ini isi dari satu rekaat, ya. Ini isi dari satu rekaat. Dan sujud merupakan perkara yang rukun yang harus ada. Kalau nggak ada, nggak satu lagi. Sekarang permasalahannya, ada seorang yang lupa menyempurnakan sujudnya dua kali. Setelah dia rukuk, kemudian dia bangkit dari rukuk, kemudian dia sujud. Setelah bangkit dari sujud, dia langsung berdiri. Berarti kurang satu sujudnya, ya. Kurang satu sujudnya. Fa dzakara dzalika wa huwa jalisun baina as-sajdataini fi ar-rak'ati ats-tsaniyah. Dan dia ingat kelupaan yang dia alami tadi, yaitu dia lupa sujud yang kedua dari rakaat yang pertama. Dia mengingatnya tatkala dia duduk di antara dua sujud pada rakaat yang kedua. Berarti rakaat yang pertama tadi kurang satu sujud, dan dia ingat kekurangan ini tatkala dia sudah duduk di antara dua sujud di rakaat yang kedua. Fatulqa ar-rak'atul ula wa taqumu ats-tsaniyatu maqamaha, maka rakaat yang pertama ini tidak dianggap dan rakaat yang kedua menjadi rakaat yang pertama. Bisa dipaham? Apabila rakaat yang pertama tadi kurang sujudnya, diingat di rakaat yang kedua, maka rakaat yang pertama ini sudah tidak dianggap, dan rakaat yang dia lakukan rakaat kedua ini dianggap menjadi rakaat yang pertama. Berarti masih memerlukan 3 rakaat lagi kalau salatnya 4 rakaat. Fa ya'tabiruha ar-rak'atal ula wa yukmilu 'alayha salatahu wa yusallim. Maka dia menganggap rakaat yang kedua ini sebagai rakaat yang pertama, dan dia menyempurnakan sholatnya, kemudian salam. Kemudian salam, bukan sujud dulu. Kemudian salam. Tsumma yasjudu lis-sahwi wa yusallim. Kemudian dia sujud sahwi dan salam. Berarti salamnya 2 kali. Kekurangan dalam rukun itu adalah sebuah penambahan. Saya ulang. Kekurangan dalam rukun adalah sebuah penambahan. Karena kurang dalam rukun, berarti rakaat yang kurang rukunnya tidak dianggap. Berarti itu sebagai sebuah tambahan. Dan kita tadi belajar bahwasanya sebuah tambahan di dalam sholat ada sujud sahwinya, dan sujud sahwinya adalah setelah salam bukan sebelum salam. Ya. Berbeda nanti dengan barakallahu fikum lupa kewajiban sholat, bukan lupa rukun sholat. Yang sedang kita bahas adalah lupa rukun sholat. Seperti tadi pembahasannya. Mithalun akhar, contoh yang lain, kata Syekh Muzaimin. Syakhsun nasiya as-sajdah ats-tsaniyah wal julusa qablaha min ar-rak'atil ula. Ada seorang yang lupa sujud yang kedua dan duduk di antara wal julusa qablaha dan duduk sebelumnya min ar-rak'atil ula dari rakaat yang pertama. Fadzakara dzalika ba'da an qama min ar-ruku'i fi ar-rak'atil tsaniyah. Kemudian dia mengingat setelah dia berdiri dari rukuk di rakaat yang kedua, fa innahu ya'udu wa yajlisu wa yasjudu. Kemudian dia kembali dan dia duduk dan sujud. Nah, ada seorang yang lupa. Masih lupa sujud yang kedua. Dan lupa duduk di antara dua sujud. Berarti setelah dia melakukan sujud yang pertama, dia langsung berdiri. Sudah pindah ke rakaat yang kedua. Menurut anggapan dia, tatkala dia masih lupa. Di rakaat yang kedua ini dia rukuk. Kemudian dia bangkit dan mengingat, oh tadi ternyata saya sujudnya di rakaat yang pertama hanya satu kali. Hanya satu kali. Hukumnya bagaimana ya kawan? Sebuah rakaat yang hilang rukunnya satu saja, berarti rakaat tersebut tidak dianggap. Berarti rakaat yang pertama tadi tidak dianggap. Tatkala dia ingat bahwasanya dia kurang rukun setelah dia bangkit dari rukuk di rakaat yang kedua, maka dia langsung duduk. Langsung duduk di antara dua sujud. Kemudian dia sujud satu kali lagi, kemudian dia bangkit. Kemudian dia bangkit karena dia tadi kurang sujud satu kali di rakaat yang pertama. Dan itu rakaat yang kedua tadi yang sudah dia tambahi sujud yang kedua dijadikan sebagai rakaat yang pertama, bukan rakaat yang kedua. Tsumma yuqbilu sholatahu wa yusallim. Kemudian dia menyempurnakan salatnya dan salam, tsumma yasjudu lis-sahwi wa yusallim, kemudian dia sujud sahwi kemudian salam. Ini kurang dalam permasalahan rukun. Yang tadi kita katakan ikhwan, kurang dalam masalah rukun adalah sebuah penambahan. Kurang dalam rukun artinya adalah sebuah penambahan di dalam sholat, dan penambahan dalam sholat sujud sahwinya adalah setelah salam bukan sebelum salam. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah kurang dalam rukun-rukun sholat, yang mana rukun sholat pengertiannya adalah ya barakallahu fikum, apabila tidak ada maka tidak ada sholat. Kurang rukun tidak ada sholat. Nah, seorang tidak membaca surat Al-Fatihah di rakaat yang pertama, maka rakaat pertama tidak dianggap. Seorang di rakaat yang pertama hanya sujud satu kali, berarti sujud satu kali berarti rakaat yang pertama tidak dianggap. Baik. Sekarang kita membahas tentang kekurangan berupa kewajiban-kewajiban sholat, mengurangi kewajiban-kewajiban sholat. Idza taraka al-musalli wajiban min wajibati sholati muta'ammidan batalat sholatuhu. Apabila seorang meninggalkan kewajiban dari kewajiban-kewajiban sholat secara sengaja, maka sholatnya batal. Contoh, di antara kewajiban-kewajiban sholat adalah tasyahud pertama. Tasyahud pertama ini sebuah kewajiban, ya, bukan rukun. Yang rukun itu tasyahud akhir. Tasyahud yang pertama itu adalah sebuah kewajiban saja. Kalau seorang meninggalkan tasyahud yang pertama dengan sengaja, maka sholatnya batal, tidak sah. Sekarang permasalahannya, wa in kana nasiyan, apabila dia lupa. Sekarang bagaimana apabila dia lupa melakukan kewajiban dari kewajiban-kewajiban sholat. Wa in kana nasiyan wa dzakarahu qabla an yufariqa mahallahu minas sholati ata bihi wa la syai'a alaihi. Apabila dia lupa dan dia mengingatnya sebelum dia meninggalkan posisinya dari sholat, maka dia melakukannya dan dia tidak diwajibkan untuk melakukan apapun. Wa in dzakarahu ba'da mufaraqati mahallihi qabla an yasila ila rukni alladhi yalihi, dan apabila dia mengingatnya, yakni mengingat kelupaannya setelah dia berpisah dari posisinya sebelum sampai kepada rukun yang setelahnya, raja'a fa'ata bihi, maka dia pun kembali dan melakukannya. Tsumma yukmilu shalatahu wa yusallim, kemudian dia menyempurnakan salatnya dan salam. Tsumma yasjudu lis-sahwi wa yusallim, kemudian dia sujud sahwi kemudian salam. Kita baca dulu penjelasannya. Wa in dzakarahu ba'da usulihi arukna alladhi yalihi, dan apabila dia mengingat kekurangan tersebut setelah dia sampai kepada rukun yang setelahnya, saqotok fala yarji'u alaih, maka kewajiban tersebut pun gugur dan dia tidak diperkenankan untuk kembali kepadanya. Fayastamirru fi sholatihi wa yasjudu sahwi qabla an yusallim, maka dia pun melanjutkan salatnya dan sujud sahwi sebelum salam. Itu keterangan dari Syekh Muhammad rahimahullah. Sekarang contohnya. Contohnya adalah syakhsun rafa'a minas sujudi tsani fi ra'atin tsaniyah. Ada seorang yang bangkit dari sujud yang kedua menuju rakaat yang kedua. Rakaat yang pertama diakhiri dengan sujud kedua, kemudian dia bangkit ke rakaat yang kedua. Fi ra'atin tsaniyati liyaquma ila tsalithah. Wan syakhsun rafa'a minas sujudi tsani fi ra'atin tsaniyah. Ada seorang yang bangkit dari sujud yang kedua dari rakaat yang kedua. Kalau setelah rakaat yang kedua kan berarti kalau salatnya 4 rakaat, setelah rakaat yang kedua ada apa gitu kan? Ikhwan, ada tasyahud ya. Ada tasyahud yang pertama. Ada seorang yang bangkit dari sujud yang kedua dari rakaat yang kedua kepada rakaat yang ketiga secara langsung nasian at-tasyahud al-awwal, dan dia melupakan tasyahud yang pertama. Dia melupakan tasyahud yang pada garo qoblaan yanhadho, maka dia pun mengingat sebelum naik sempurna. Dia mengingat sebelum naik sempurna. Fa innahu yastabirru jalisan fayatashahad, maka dia hanya diperuntukkan untuk duduk, kemudian dia bertasyahud. Tsumma yukmilu shalatahu wa la syai'a 'alaihi, kemudian dia menyempurnakan salatnya dan dia tidak perlu melakukan apapun. Di rakaat yang kedua, setelah mengakhiri rakaat tersebut dengan sujud yang kedua, dia ingin bangkit ke rakaat yang ketiga. Sebelum bangkit, dia teringat, "Loh, saya kok mau berdiri? Saya harus duduk lagi." Ya, duduk. Sebelum dia berdiri ke rakaat yang ketiga, maka dia harus duduk dan dia tidak perlu melakukan sujud sahwi. Dia tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi. Wa idza qara ba'da an nahadha qabla an yastatimma qa'iman raja'a fa jalasa wa tashahhada. Namun apabila dia mengingat setelah dia naik sebelum sempurna berdiri, berarti sudah setengah berdiri. Ya. Dia sudah mulai bangkit namun belum sempurna berdirinya. Roja', maka dia pun harus kembali dan duduk, kemudian bertasyahud, kemudian menyempurnakan sholatnya, kemudian salam, kemudian sujud sahwi dan salam. Ya. Sudah rakaat yang kedua, di sujud yang kedua itu dia mau langsung ke rakaat yang ketiga tanpa bertasyahud yang pertama, tanpa tasyahud pertama, dan dia belum tegak berdiri. Dia baru naik, namun di pertengahan dia, dia ngatur, seharusnya saya ini tasyahud yang pertama. Kenapa saya berdiri? Kenapa saya mau berdiri? Sebelum berdiri, ini sebelum tidak berdiri, di pertengahan berdirinya, di pertengahan perjalanan, maka dia harus kembali duduk, kemudian dia menyempurnakan sholatnya, kemudian berlatihkan ikhwan. Apabila seperti di keadaannya, maka dia salam dulu, kemudian sujud sahwi, kemudian salam lagi. Karena dia menambah gerakan yang tidak layak untuk tidak perlu untuk ditambahkan. Yaitu apa? Hendak berdiri. Dan dia sudah melakukan sebuah penambahan yang punya sujud sahwi dan sujud sahwinya setelah sahwi. Ya. Wa in dzakara ba'da an istadamma qa'iman. Namun apabila dia mengingat tasyahud yang pertama yang harus dia lakukan tadi, setelah dia tegak berdiri di rakaat yang ketiga, berarti tadi sudah dia sujud yang kedua, dia lupa tasyahud yang pertama, kemudian dia langsung bangkit ke rakaat yang ketiga dan sudah tegak berdiri. Dan sudah tegak berdiri di rakaat yang ketiga, maka dia harus melanjutkan sholatnya tanpa kembali ke tasyahud yang pertama. Langsung berdiri saja, lanjutkan baca surat Al-Fatihah tanpa kembali pada tasyahud yang pertama. Pada yang jumlah yang tasyahud ini, maka dia tidak perlu kembali kepada tasyahud yang pertama. Fayukmilu sholatahu, kemudian dia menyempurnakan sholatnya. Wayas judulis sahwi qoblaan yusalim, dan dia sujud sahwi sebelum salam. Dan dia sujud sahwi sebelum salam apabila dia melupakan kewajiban tersebut. Melupakan kewajiban tersebut dan sudah gugur kewajiban tersebut karena dia sudah masuk rukun sholat selanjutnya. Dia merupakan tasyahud yang pertama dan dia sudah tegak berdiri di rakaat yang ketiga, maka gugurlah kewajiban tasyahud yang pertama tadi dan dia melanjutkan sholatnya, kemudian sujud sahwi sebelum sholat. Kemudian sujud sahwi sebelum sholat. Itu barakallahu fikum tentang kekurangan di dalam sholat. Di sana ada perincian kurang rukun dan kurang kewajiban sholat. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, sujud sahwi dilakukan diantaranya disebabkan karena sebab yang ketiga ini, yaitu asyak. Asyak artinya adalah keraguan-raguan. Dan sebelum kita bahas permasalahan ini, penting untuk diketahui bahwasanya keraguan di dalam ibadah itu tidaklah dianggap kecuali dalam tiga keadaan saja. Wasyakku la yutafat wilayni bil ibadati fi talati halatin. Keraguan tidaklah ditengok kepadanya dalam ibadah pada tiga kondisi. Yang pertama, idakana mujarrad wahmin la haqiqata lahu kal wasawis. Keraguan tidak dianggap apabila itu hanya semata-mata dugaan, tidak ada hakikatnya, seperti godaan-godaan syaitan. Seperti godaan-godaan syaitan. Seorang sudah jelas-jelas mengucapkan takbiratul ihram, kemudian setelah dia sudah bersedekah, dia digoda oleh syaitan. Kamu tadi takbirnya betul atau enggak itu? Allahu Akbar, lafaz Allahnya panjang atau Allahu Akbar? Kalau pendek berarti kamu salah takbiratul ihramnya. Ulang lagi. Ini godaan syaitan. Ini was-was, tidak dianggap. Kemudian yang ketiga, idza katara ma'asy-syakhs bihaitsu la yaqalu ibadatan illa hasala lahu fihi fiha syak. Keraguan tidaklah dianggap dalam ibadah apabila keraguan tersebut senantiasa berada pada seseorang, dia tidaklah melakukan ibadah kecuali ada keraguan padanya. Ya, ini seorang yang ditimpa dengan penyakit was-was. Wudu, kemudian dia membasuh kedua tangannya, tatkala sudah sampai wajah dia ragu. Saya tadi sempurna belum membasuh kedua tangannya. Jangan-jangan ada sela-sela yang belum terbasuh. Dia ulang lagi. Terus setelah dia ibadah terus seperti ini. Mau masuk ke sholat takbiratul ihram bisa sampai berapa kali? Karena dia ditimpa dengan keraguan was-was syaitan. Ada keraguan seperti ini tidak dianggap pada Syekhul Islam rahimahullah. Kemudian yang ketiga, keraguan yang tidak dianggap dalam sholat adalah idakana ba'dal faradhi minal ibadah, apabila keraguan tersebut terjadi setelah selesai dari ibadah. Fala yultafatu ilaihi ma lam yatayaqqanil amra, maka tidaklah dianggap keraguan tersebut selama dia tidak meyakini yang lawannya. Fa ya'malu bimuqtada yaqinihi, maka dia pun beramal sesuai dengan ketentuan apa yang dia yakini. Contoh, seorang sudah sholat zuhur selesai, sholat zuhur 4 rakaat. Namun setelah sampai rumah dia ragu. Ya, saya tadi sholat 4 atau 3. Dalam keadaan yang seperti ini barakallahu fikum, tidak perlu untuk ditengok keraguan tersebut, karena keraguan tersebut terjadi setelah sholat. Kamu sholat 4 rakaat, apalagi kamu sholat sama imam. Kalau yang salah kamu, berarti orang-orang yang imam juga salah. Tapi orang-orang yang ikut sama imam pun tidak ada yang perawatan seperti ini. Yang ragu hanya kamu saja. Berarti kamu yang salah. Nah, tidak apa. Kecuali apabila dia sholat sendirian, kemudian setelah sholat dia meragukan saya sholat 3 atau 4 dan dia memiliki ya dugaan yang lebih kuat bahwasanya dia sholat lebih dia sholat hanya 3, tidak sholat dan 4 dan itu dugaan yang kuat, bukan semata-mata keraguan-raguan, itu dugaan yang kuat, maka dalam keadaan seperti ini dia mengikuti dugaannya yang kuat. 3. Namun apabila ini sudah keraguan-raguan yang tidak ada hakikatnya, maka dia mengikuti apa yang sudah dia lakukan. Nah, barakallahu fikum. Itu kewajiban terkait dengan keraguan-raguan di dalam ibadah yang tidak teranggap. Baik. Di dalam sholat tidak dipungkiri terkadang seorang ada keraguan-raguan dari apa yang dia lakukan di dalam sholat. Terkait dengan sujud sahwi, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, wala yahru syakku fi sholati min halain. Keraguan-raguan dalam sholat tidaklah keluar dari dua keadaan. Keraguan-raguan dalam sholat tidaklah keluar dari dua keadaan. Al-halul ula, keadaan yang pertama, an yataraja'a indahu ahadul amrayni fa ya'malu bima taraja'a indahu. Dia memiliki dugaan yang kuat dari dua perkara sehingga dia mengamalkan apa yang menjadi dugaan kuatnya dan membuang apa yang menjadi keraguan-raguannya. Dia meragukan antara dua hal, namun dia masih menduga ada satu di antaranya yang merupakan dugaannya kuat. Maknanya, satu yang dia ragukan 30%, satu yang dia ragukan 70%. Berarti kan lebih kuat 70%-nya. Ya. Ini namanya syakun roji, keraguan-raguan yang lebih dominan. Nah, perkara yang dominan. Maka dia mengamalkan apa yang menjadi dugaan kuatnya. Contoh. Syakhsun yusalli dhuhra fa syakka fi rak'ah, hal hiya thaniyah aw thalithah. Ada seorang yang salat dhuhur, kemudian dia meragukan apakah rakaat yang sedang dia lakukan ini rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga. Dia salat dhuhur, kemudian tatkala dia berdiri, dia meragukan ini rakaat rakaat kedua atau rakaat ketiga. Lakin tarajjaha indahu annaha thalithah. Akan tapi dia lebih menduga dengan dugaan yang kuat bahwasanya yang sedang dia lakukan ini adalah rakaat yang ketiga. Berarti dia lebih menduga dengan dugaan yang kuat bahwasanya itu adalah rakaat yang ketiga. Wa innahu yaj'aluha tsalitsatan, maka dia pun menjadikan rakaat tersebut sebagai rakaat yang ketiga. Fa ya'ti ba'daha bi rak'atin wa yusallim, kemudian dia melakukan rakaat sisanya kemudian rakaat ketiga, salatnya 4 rakaat, berarti kurang 1 rakaat, dia tambah 1 rakaat, kemudian salam. Setelah salam melakukan, thumma yasjudu lisahwi, kemudian dia sujud sahwi dan melakukan salam kembali. Ini yang pertama. Apabila dia melakukan antara dua perkara dan ada yang lebih dominan, maka amalkan yang lebih dominan, kemudian sujudlah setelah salam. Salam, sujud sahwi, salam lagi. Ya, barakallahu fiik. Hal ini sebagaimana yang datang dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Dalam lafaz Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza syakka ahadukum fi shalatihi falyatahawwa shawab." Apabila salah seorang kalian ragu dalam salatnya, maka hendaklah cara yang benar. Fadhiti ma'alih, kemudian sempurnakan sesuai dengan keyakinan yang benar. Tsumma yusallim, kemudian salamlah. Tsumma yasjudu sajdah. Kemudian sujudlah dua sujud sahwi, kemudian salam. Ini yang pertama. Keraguan-raguan dalam sholat ada yang menjadi dugaan kuatnya, maka dia amalkan yang menjadi dugaan kuatnya dan kemudian dia sujud sahwi setelah salam, bukan sebelum salam. Setelah salam bukan sebelum. Kemudian keraguan-raguan dalam sholat dan yang kedua adalah alai darajah indahu ahadul amrayni fa ya'mal bil yaqini wa huwa al-aqal. Seorang meragukan antara dua hal dan tidak ada yang menjadi dugaan kuat di antara dua ini. Yani dia betul-betul ragu. 50-50, 50-50, 50%, 50%. Ya. Maka dia dalam keadaan seperti ini mengamalkan yang menjadi keyakinan dia. Apa yang yakin? Yang yakin adalah yang paling sedikit. Yang yakin adalah jumlah yang paling sedikit. Contoh, seperti tadi. Selalu di rakaat Selanjutnya di rekaat-rekaat dalam salat dulu tersebut, dia ragu ini rekaat ketiga atau rekaat kedua, dan dia tidak memiliki dugaan yang kuat baik ini rekaat yang kedua atau rekaat yang ketiga. Betul-betul bingung, betul-betul dia ragu dan bingung, ini rekaat kedua atau rekaat yang ketiga, bingung sekali. Mau lihat orang sholat sampingnya tidak ada karena dia sholat sendirian, ya, dia ragu, betul-betul ragu, tidak bisa menentukan pilihan yang menjadi dugaan kuatnya. Maka dalam keadaan yang seperti ini, dia mengamalkan apa yang menjadi bilangan yang paling sedikit, ya. Mengamalkan bilangan yang paling sedikit berarti dia menjadikan rekaat tersebut sebagai rekaat yang kedua, bukan rekaat yang ketiga. Dia menjadikan rekaat tersebut menjadi rekaat yang kedua. Fa inna huwa, maka dia pun menjadikan rekaat tersebut menjadi rekaat yang kedua. Fayatasyahad at-tasyahud al-awwal, kemudian dia duduk tasyahud-tasyahud yang pertama. Wayakti ba'daha birak'atain, kemudian dia mendatangkan kembali dua rakaat sisanya. Wayatul sahwi wasalim, kemudian dia sujud sahwi dan salam. Berarti barakallahu fikum, dalam masalah keraguan-raguan dalam sholat ini ada dua prinsip. Dia punya dugaan yang kuat, maka sujudnya setelah salam. Apabila dia tidak punya dugaan yang kuat sama sekali, hanya 50-50 yang dia lakukan, ya khomsin-khomsin, 50%, maka dia mengambil yang sedikit dan sujud sahwinya sebelum salam. Ya, sujud sahwinya sebelum salam. Ini sebagaimana yang datang dari Rasulullah SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla." Apabila salah seorang kalian ragu dan tidak mengetahui berapa rakaat dia salat, salatan am arba'an, apakah dia salat 3 atau 4, falyatrami syak, maka buanglah keraguannya. Walyamni ala mastayqan, dan namunlah dia apa yang dia yakini, yaitu bilangan yang paling sedikit. Tumayat itu sajdataini qabla ya qablan yusallim. Kemudian dia hendaklah sujud dua kali sujud sebelum salam sebagai sujud sahwinya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa in kana salat khamsan, apabila dia ternyata salah dan dia salatnya 5 rakaat, syafa dalam salatuhu, maka sujudnya tersebut akan menggenapkan salat. Sujud sahwinya menggenapkan salat, yakni menghilangkan hukum maknanya berkata Nabi menghilangkan kesalahan rakaat kelima yang dia lakukan. Wa in kana shalla itmaman, dan apabila ternyata dia benar, dia salat sempurna 4 rakaat, kana tarliman li syaitan, maka dua sujud sahwinya itu sebagai bentuk penantangan kepada syaitan yang telah menggodanya. Seperti itu. Inilah yang jelas oleh Rasulullah SAW, kita diperintahkan untuk membuang yang menjadi keraguan kita dan membangun perkaranya di atas apa yang kita yakini, yaitu yang menjadi bilangan yang paling sedikit. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Inilah yang berkaitan sedikit tentang seputar sujud sahwi. Semoga bermanfaat dan semoga dipahami. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Apabila kurang bisa dipaham, mungkin bisa diputar lagi kembali rekamannya. Dan apabila masih kurang paham lagi, mungkin bisa tanyakan langsung kepada saya. Apabila waktu untuk saya jawab, insyaallah saya jawab. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tapi bihadal qadar, kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa yang terlalu banyak?